sendiri. Terlihat di matamu kelabu. Entah apa yang ada di benakmu, ku bertanya-tanya, seberat apa beban yang saja. Hidup memang begini adanya.